Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang Dia sukai, rendahkanlah hatimu. Duhai alam, hujani Dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu. Duhai alam, hujani Dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya. Dan terbukalah hatimu, ada jalan milikimu, sayangimu. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Biar reda hatiku, aku punya kasih yang telah lalu.